ya. Ya, santak barakallahu fik. Baik, ya, sebelum kita masuk ke penjelasan dari tafsir surat ini, akan saya bacakan dulu ya suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, atau sebelum kita masuk ke penjelasan dari tafsir surat ini, kita perlu mengetahui dulu muqaddimat, beberapa pembukaan seperti biasa. Yaitu yang pertama terkait dengan penamaan surat ini. Dalam beberapa mushaf dan juga kitab-kitab tafsir, surat ini disebut dengan surat Al-Ma'un. Karena di dalam surat ini ada lafaz al-ma'un wa yamna'unal ma'un. Juga di sebagian kitab tafsir di sana tersebut nama lain, yaitu surah Ar-Ra'aita, surat Ar-Ra'aita, sebagaimana ini juga dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Di situ beliau mencantumkan nama Ar-Ra'aita. Juga di dalam kitab yang lain tersebut nama yang lain pula, yaitu di dalam kitab Al-Itqan disebutkan nama surat Ad-Din karena diambil dari kalimat Ad-Din, ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Nanti akan kita lihat apa itu makna dari Ad-Din. Dan di sana ada nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Dan surat ini, surat Al-Ma'un atau surat Ara'aita, ada khilaf di antara para ulama apakah dia makkiyah ataupun madaniyah, apakah dia turun sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah. Kalau turunnya sebelum Nabi hijrah berarti makkiyah, kalau turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah berarti madaniyah. Adapun pendapat jumhur mayoritas ulama, dan ini juga dipilih oleh musannif al-mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwasanya surat ini adalah makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir dan juga para ulama. Pendapat yang kedua dinukil dari Qatadah dan juga satu riwayat dari Ibnu Abbas, yang mana berpendapat bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan di sana ada pendapat yang lain, pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya ayat pertama sampai ketiga itu makkiyah, turun sebelum hijrah, dan ayat yang berikutnya itu madaniyah, turun setelah hijrah. Kenapa? Karena ayat 4 ila akhiri sampai yang terakhir itu mengisahkan tentang al-munafiqun, keadaan orang-orang munafik. Dan sudah diketahui bahwasanya orang-orang munafik itu adanya di Madinah, di Makkah yang ada kaum musyrikin. Tidak ada di sana orang yang dia menyembunyikan keimanannya, terang-terangan mereka menambahkan kesyirikan, kekufuran, karena di Makkah ketika itu kaum musyrikin mendominasi, menguasai, sehingga tidak ada di sana yang ditakuti oleh mereka. Adanya kaum musyrikin adalah di Madinah. Al-Muhim ada khilaf pendapat jumhur bahwasanya surat ini dari awal sampai akhirnya adalah apa? Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Kemudian maudhu' pembahasan dari surat ini adalah tentang penyebutan sifat-sifat mereka, orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, ya. Dan juga penjelasan tentang bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang mendustakan agama ini, akan disebutkan sifatnya satu demi satu, ya. Baik, kita masuk kepada tafsir dari surat ini. قال المفسر أو المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. الله سبحانه وتعالى berfirman mencela mereka-mereka yang meninggalkan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga meninggalkan hak-hak para hamba. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka ingkar, kufur, mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Inilah diantara pengaruh jelek, asar, sifat-sifat yang muncul dari mereka-mereka yang tersifati dengan pendustaan terhadap agama ini ataupun terhadap hari kiamat. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Kata ulama, ara'aita maknanya akhbirni, beritakan kepadaku, allazi yukadzibu biddin, tentang keadaan orang-orang yang dia mendustakan agama. Amusibun aw muhti, apakah benar keadaannya atau salah? Ini istifham ingkari, pengingkaran. Ya jelas-jelas mereka adalah salah, keliru, menyimpang, sesat. Ai bil ba'si wal jazai. Di sini dijelaskan makna ad-din. Beritakan kepadaku tentang keadaan mereka-mereka yang mendustakan ad-din. Yang dimaksud dengan ad-din adalah al ba'su wal jaza, bil ba'si wal jaza, hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Sekitar ini mereka, para ahli tafsir, menafsirkan makna ad-din sebagaimana al-imam al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya makna ad-din adalah al-jaza wal-hisab, pembalasan dan hisab, fil akhirah, di akhirat kelak. Kemudian al-imam al-Tabari menjelaskan makna ad-din thawabullah wa iqabuhu falayuti'uhu fi amrihi wa nahyi, pahala dari Allah dan hukumannya. Iya. Kemudian juga Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan makna dari ad-din al-ma'ad wal-jaza wal-thawab, hari kembali, hari kiamat, hari pembalasan amalan-amalan, kejelekan dibalas dengan kejelekan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Fala yu'minu bima ja'at bihi ar-rusul, maka mereka-mereka tidaklah beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari berita-berita ataupun perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang tertuang di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala ataupun sunnahnya. Mereka mendustakan itu semua, tidak percaya, ya kafir mereka. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, maka kata Allah, katakanlah Muhammad, bala, tentu mereka akan dibangkitkan. La tub'atsunna, sungguh-sungguh kalian akan dibangkitkan. Kemudian kalian akan dibalasi sesuai dengan amalan-amalan kalian. Lihat, di sini akan disebutkan satu demi satu sifat-sifat mereka, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Apa asarnya, pengaruhnya yang muncul dari akidah yang rusak, keyakinan yang sesat. Dari sini ada faedah bahwasanya keyakinan itu berpengaruh pada suluk akhlak seseorang, ya pada muamalah seseorang. Lihat, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang dia yad'ul yatim. Yad'u bisa memungkinkan dua makna. Yang pertama, menghalau dengan keras dan kasar atau membolimi atau berbuat sewenang-wenang padanya, yaitu kepada orang yatim ataupun anak yatim. Al yatim adalah man mata abuhu wa lam yablugh sinna al-ihtilam, orang yang dia meninggal bapaknya sedangkan dia belum sampai umur baligh, itu anak yatim. Yang mana para pendusta agama ataupun pendusta hari akhir ini sewenang-wenang bersikap, berlaku kasar dan keras kepada al-yatim, padahal al-yatim keadaannya itu mendorong seseorang itu untuk hatinya itu kasihan, menaruh ibadah dan belas kasihan. Tapi ini orang yang mendustakan agama, diantara ciri-cirinya hatinya keras dan kaku, sampai kepada seorang yang yatim yang kehilangan orang tuanya pun tidak dia sedikit memiliki belas kasihan. Sampai ketika datang si yatim ini meminta perhatiannya atau bantuannya, justru dia ya halau dengan tangannya, diusir, dihardik. Nah ini diantara pengaruh jelek dari sebab keyakinan yang rusak, yaitu mendustakan daripada hari kebangkitan. Makna dari yadu'ul yatim, kata beliau rahimahullah, yadfa'uhu bi'unfin wa syiddah, dia menghalau anak yatim tersebut dengan keras dan kasar, dengan keras dan kasar, tidak ada sopan santunnya sama sekali sama anak yatim, subhanallah. Wala yarhamuhu liqasawati qalbih, tidak pula dia merasa sayang, iba, kasihan kepadanya. Kenapa? Karena hatinya telah membatu, keras, mati karena sebab kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebab dia mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, hari al-jaza, pembalasan. Waliannahu la yarju sawaban, kenapa dia berbuat demikian? Ya, berbuat sewenang-wenang, berlaku keras dan kaku kepada anak yatim, liannahu, tadi yang pertama, hatinya telah kasar, keras, kaku, mati. Yang kedua, waliannahu la yarju sawaban, karena dia tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia akan mengharapkan pahala sedangkan dia tidak percaya adanya hari pembalasan? Ya. Wala yakhsha 'iqaban, dan dia pun tidak takut akan hukuman dari Allah, azab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia takut dalam kondisi dia mendustakan hari pembalasan? Lihat asar yang sangat buruk karena sebab dia mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya hilang, tercabut kasih sayangnya. Ya, tidak pernah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat kebaikan-kebaikan, menyantuni anak yatim, juga tidak pernah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berlaku sewenang-wenang kepada hamba Allah yang paling lemah, al-yatim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menganjurkan kita kaum muslimin untuk menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah, hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan saya seperti, ataupun kedudukan saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, dua jemari ini, jemari tengah dan telunjuk, begitu dekatnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dulu di zaman jahiliyah, dua jenis manusia yang tertindas dan terzolimi, yaitu al-mar'ah, kaum wanita, wal yatim, dan anak yatim. Sehingga agama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan rahmat ini menganjurkan untuk kita berlaku lembut baik kepada mereka, menjaga mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Inni uharriju 'alaikum haqqad dha'ifaini, al-yatim wal mar'ah." Saya menyertakan dosa atas kalian ataupun membebani kalian atas dua jenis manusia, anak yatim dan kaum wanita. Hati-hati dengan keduanya, jangan dizalimi, jangan ditindas. Kalau tidak, niscaya kalian akan terjatuh kepada dosa besar. Ya. Wala yahubbu, kemudian sifat berikutnya yang muncul dari sebab akidah yang rusak. Wala yahubbu ghairahu ala ta'amil miskin, dia tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin yang dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Wa min babi aula, wa min babin aula annahu bi nafsi la yut'imul miskin. Tentunya lebih-lebih lagi dia sendiri tidak akan mau untuk memberi makan fakir miskin, menganjurkan saja yang itu ringan, tidak ada sedikit pun kelelahan ataupun pengorbanan dia tinggalkan, tidak mau dia perbuat, apalagi untuk dia sendiri memberi makan kepada fakir miskin sampai setingkat ini. Ya, kebakhilannya karena sebab dia mendustakan daripada hari kebangkitan. Bahkan bisa jadi dia sendiri bukan hanya tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin, bahkan justru dia sendiri mengajak orang lain untuk berbuat bakhil, kikir. Iya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Allah sifati mereka ahlul kitab dengan sifat ini, yaitu mereka itu bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil semisalnya. Ini keadaan yang paling buruk, yang paling jelek. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fawailul lil musallin, dan al miskin ketika disendirikan masuk juga fuqara. Iya, masuk juga fuqara. Ketika disebutkan bersama-sama maka ada sedikit beda. Iya. Fawailul lil musallin. Wail bisa bermakna celaka, azab, siksa. atau juga disebutkan oleh ulama yang lain, wadin fi jahannam, satu wadi di jahannam, tempat minumnya orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di sini. Fawailul lil musallin, maka wail, celakalah wadi fi jahannam bagi mereka-mereka yang sholat. Ya. Sebagian orang melarang untuk ketika membaca Al-Quran berhenti di sini. Fawailul lil musallin. Ya. Karena maknanya kan semua orang yang sholat itu terancam dengan wail. Tapi yang rajih gak apa-apa, diperbolehkan. Karena diantara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau membaca Al-Quran berhenti di ujung-ujung ayat. Ya. Fawailul lil musallin, yakni ay al multazimuna li iqamatis shalah, itu mereka yang melaksanakan salat. Walakinnahum an salatihim sahun, hanya saja mereka dari salat mereka sahun. Alhamdulillah di sini kita selamat. Seandainya di sini diganti annya dengan fi, ini saya yang kena, kita kaum mukminin yang salat ini. Ya, an salatihim sahum, an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dari sholatnya, bukan fi sholatihim, lalai di dalam sholatnya. Kalau fi sholatihim, ketika sedang sholat, kita kadang pikirannya kemana-mana, lupa berapa harokat, lupa baca ini atau belum. Walhamdulillah, bukan itu yang dimaukan, sehingga kita selamat, alhamdulillah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Seandainya dikatakan dalam ayat ini, fawailu lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, kita yang kena, kaum mukminin. Tapi di sini disebutkan an salatihim sahun. Kata beliau rahimahullah, maknanya an salatihim sahun adalah mudayyi'una laha, menyia-nyiakan salat, mengenteng-entengkan salat. Ayo salatlah, gampang nanti salat. Tarikuna li waqtiha, meninggalkan waktunya. Salat di luar waktunya. Ini keadaannya mereka, orang-orang munafik tulen. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati ya sholatnya orang-orang munafik, mereka itu yajlisuna yarqubuna syams hatta idza kana baina alqabri baina qarnai syaitan naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Sholatnya itu menunggu sampai matahari terbenam, mau sholat asar nunggu sampai matahari mau terbenam, dan ketika itu, ketika matahari hendak terbenam, dia berada di antara dua tanduk syaitan. Itulah saat sholat asarnya kaum munafikin. Dan ketika sholat, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jelas kaum munafikin kena. Ya, ini yang dimaksudkan. Tapi kita juga yang merasa aman karena juga di dalamnya ada ancaman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, sesungguhnya orang-orang munafik yukhadi'unallah, berupaya menipu Allah, dan Allah balas sibon mereka. Dengan apa menipu Allah? Dengan berupaya berpura-pura seperti kaum mukminin, membayar zakat, sholat, dan ibadah yang lain. Lihat di antara ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila dia bangkit itu sholat, dia bangkit dalam kondisi bermalas-malas. Itu pun ditambah lagi dengan yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila, riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Dan ketika sholat, la yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sangat-sangat sedikitnya. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tentang makna an salatihim sahum, an salatihim sahun, ada beberapa pendapat. Yang pertama, bisa jadi yang dimaksud dengan lalai, lalai dari sholatnya adalah lalai dari mengerjakan sholat, tidak mau sholat. Ini kemungkinan pertama. Atau yang kedua, an fi'liha fil waqtil muqaddar, lalai dari melaksanakan sholat di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena sholat itu sudah ada waktu-waktunya tertentu. Inna sholata kana ta'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang sudah tertentu waktu-waktunya. Ini kemungkinan yang kedua, yaitu orang yang dia lalai dari mengerjakannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ya, imma an waqtiha al-awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman, bisa jadi dia mengakhir-akhirkannya dari waktu pertama hingga waktu yang terakhir. Ini kebiasaan dia. Kemungkinan berikutnya, lihat ada enggak ini, masuk enggak ini kita di antara yang disebutkan ini. Ah, itu di antara cara kita mengambil faedah dari ilmu. Lihat, jangan sampai ketika kita mendengar ilmu membaca ilmu kita terapkan kepada orang lain. Ah ini jangan-jangan si A, si B. Kita terapkan untuk diri kita sendiri. Itu tujuan dari kita mencari ilmu, untuk kita perbaiki keadaan kita sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Kemungkinan yang berikutnya, kata beliau, wa imman ada'iha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bih. Bisa jadi dia lalai dari menunaikan salat tadi dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya di atas sisi yang diperintahkan. Dia lalaikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dia asal kerjakan itu salat tanpa peduli dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemungkinan yang berikutnya, bisa jadi dia adalah orang yang lalai dari kekhusyuannya di dalam sholatnya dan mentadaburi makna-makna dari zikir-zikir dan bacaannya di dalamnya. Hai, itu kemungkinan-kemungkinan. Masih ada ya, mungkin salah satu darinya yang kita terkenai padanya. Ya. Karena di antara ciri dari kaum mukminin yang sempurna imannya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung kaum mukminin yang mereka tersifati dengan sifat di mana mereka di dalam salatnya khusyur. Kata Ibnu Katsir, "Wa man ittasafa bi jami'i dzalik faqad tamma nasibuhu minha." Siapa yang tersifati dengan semua sifat-sifat yang disebutkan, meninggalkan salat sering, mengakhir-akhirkan salat sering, melalaikan rukun dan syarat-syaratnya, kebiasaan dia, ila akhiri, juga kekhusyuannya diabaikan, siapa yang tersifati dengan sifat-sifat ini seluruhnya, faqad tamma nasibuhu minha, sungguh telah sempurna ya bagian dia dari ancaman yang Allah ancamkan di dalam ayat ini. Wa kamula lahun nifaqul amali, sempurna dia masyaallah, tapi bukan sempurna kebaikannya, tapi sempurna nifaq amalinya. Bukan nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq i'tiqadi mengeluarkan dia dari agama. Dan mereka orang-orang munafik, ya bukan hanya nifaqnya i'tiqadi, amali juga. Kalau kita, kaum muslimin, terancam dengan nifaq amali. Ya. Siapa yang terkumpulkan pada dirinya sifat-sifat yang tersebut, maka sempurnalah kenifakan amalinya. Ya. Demikian kata beliau, rahimahullah ta'ala, sehingga dari sini ada, ya, cambuk baik kita untuk kita senantiasa berupaya memperbaiki sholat kita, ya, membedakan sholat kita dengan sholat-sholat mereka orang munafik yang Allah ancam dengan ancaman yang mengerikan ini, wail, ya, kebinasaan. Kemudian kita kembali kepada ucapan beliau rahimahullah. وَهَذَا لِعَدَمِ اهْتِمَامِهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ حَيْثُ ضَيَّعُ الصَّلَاةِ. Kenapa mereka demikian keadaannya, menyia-nyiakan sholat, meninggalkan waktu-waktu sholat, melalaikan rukun-rukun dan kewajiban-kewajibannya? Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari mereka terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka menyia-nyiakan sholat. Inilah generasi-generasi setelah para nabi. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, diiringilah generasi para nabi tersebut yang soleh dengan generasi-generasi mereka, generasi-generasi berikutnya yang tersifati dengan sifat-sifat jelek. أضاعوا الصلاة, mengendeng-endengkan solat, menyia-nyiakan solat. واتبعوا الشهوات, selalu mengikuti syahwat. فسوف يلقون غيا, lihat ancamannya, kelak pasti mereka akan mendapati hoi, penyimpangan-penyimpangan. Ya. Adapun kaum mukminin alhamdulillah mengagungkan salat, mencintai salat. Ya. Lihat teladan kita yang tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan beliau terkait dengan salat? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ya. Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibb wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan suka di hatiku minyak kuangi dan kaum wanita. Tapi lihat, dijadikan permata hatiku yang paling lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Dijadikan permata hatiku pada sholat. Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ya. Demikian. Ya, seharusnya seorang muslim mukmin. Kemudian kita beliau rahimahullah, allati hiya ahmu ta'at, mereka menyia-nyiakan salat yang mana salat ini adalah ketaatan yang paling penting. Wa afdalul qurbat, dan bentuk pendekatan diri yang paling utama. Wasahwu 'anil shalah wallazi yastahiqu sahibahu dzam wal laum, melalaikan sholat, dialah ya orang yang yasahiku berhak mendapatkan cercaan dan celaan. Orang yang melalaikan sholat, dialah yang berhak mendapatkan cercaan dan celaan. Dengan makna-makna yang telah disebutkan tadi. Melalaikan waktunya, ataupun kadang meninggalkannya, atau melalaikan khusyuannya, itu juga dapat bagian ternyata. Kalau kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir. Huwa alladhi yastahiqu sahibuhu adzamma wal laum, itulah yang menjadikan pelakunya berhak mendapatkan cercaan dan celaan. Wa amma sahwu fi shalah, adapun lupa di dalam salat, fa hadza yaqa' min kulli ahadin, maka ini terjadi menimpa setiap orang, hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa yang namanya lupa di dalam salat. Ya, berapa kali kita baca hadis-hadis tentang di situ disebutkan Rasulullah sholat zuhur kemudian lupa dua rakaat. Dikira oleh para sahabat lagi digosor, ternyata tidak. Ini maklum, manusiawi, dimaklumi. Keluar dari celaannya disebutkan di dalam ayat ini. Walihada wasafallahu haulai birriya wal qaswati wa adamir rahmah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, birriya dengan riya, wal qaswah dan kerasnya hati. Dari mana diketahui bahwasanya hati mereka keras? Lihat, yadu'ul yatim, sewenang-wenang terhadap anak yatim. Kemudian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Orangnya hatinya lembut ketika melihat orang lain dalam kondisi susah. Enggak ada makanan yang bisa dimakan di hari itu, sedangkan bapaknya belum juga mengirimi ataupun memberikan kiriman, tentunya hatinya terketuk. Ya, rahmatnya muncul, dia bantu ketika dia mampu. Ketika dia tidak mampu, maka dia akan mencari temannya, barangkali bisa membantunya. Ini orang yang hatinya itu penuh dengan rahmah. Ataupun mereka-mereka yang sudah keras membatu hatinya karena sebab tidak yakin dan tidak percaya dengan hari kiamat, maka hatinya keras, sudah hilang rahmatnya, sehingga pantas dia untuk dimasukkan ke dalam an-nar. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka neraka bagi hati-hati yang keras kaku dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamir rahmah, juga tersifati dengan tercabutnya sifat rahmah. Faqala, kemudian Allah berfirman, alladzina hum yura'un, yakni mereka-mereka yang riya di dalam amalannya. Ya'maluna al-a'mala li'ajli ri'a'an nas, beramal dengan satu amalan karena riya, pengen dilihat, dipandang, didengar oleh manusia. Kalau dia dari awal pertamanya melakukan satu ibadah, sholat, zakat, puasa, dorongannya semata karena riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar, dipuji oleh manusia, maka gugurlah amalan tersebut, gugur amalannya. Ya, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau sekutukan dalam amalanmu antara Allah dengan selain Allah, niscaya akan gugur ya semua amalan-amalanmu. Tapi kalau amalannya itu berjuz'uz, terbagi-bagi, maka yang gugur itu hanya yang disertai padanya riya, seperti zakat. Seorang terkena kewajiban zakat, dia bayar zakat itu berjuz'uz, terbagi-bagi, 3 kali. Sekali ini, besok lagi. Yang pertama kali dia riya, itu yang pertama enggak dapat pahala, dapat dosa malah. Yang kedua ketiganya maka diterima kalau ikhlas. Adapun satu kesatuan ibadah, kalau dari awalnya riya, maka gugur semuanya. Tapi kalau dia seseorang beribadah, sholatkah, puasakah, di awalnya dia ikhlas, kemudian datang syaitan, bisikan syaitan, maka dia lawan, maka tidak mudharat. Tapi kalau dia istirsal, terbawa dengan pujuk dari syaitan untuk riya, maka ini yang bermasalah. Iya. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, sifat berikutnya dari para pendusta hari kiamat. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, mereka menghalangi al-ma'un, tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ini pun banyak tafsir dan penjelasan tentang makna al-ma'un, banyak ucapan-ucapan para ulama disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Dipilih satu pendapat, alladzi yamna'una i'ta'a syai alladzi la yadur, dia menghalangi, menahan diri untuk memberikan sesuatu yang kalau diberikan tidaklah memudhorotkan, merugikan dia sedikit pun, dengan cara al-'ariyah, meminjami meminjami palu ke, benang, gelas, bejana. Ini kan kalau dipinjamkan tidak sama sekali merusaknya, memudaratkannya. Dia tidak mau. Ini menunjukkan sangat kikirnya dia terhadap perkara yang sangat remeh, kecil, kampak, palu, paku saja tidak mau untuk memberikan, meminjamkan kepada tetangganya, temannya, apalagi yang lebih besar dari itu. Alladzi la yadurru i'ta'uhu 'ala wajhil 'ariyah, yang mana kalau diberikan itu tidak sama sekali memudaratkan, merugikan dia sama sekali kalau dipinjamkan. Awil hibah, ataupun diberikan remeh bendanya, minta paku 3-5 kasih. Iya. Kal ina, seperti bejana-bejana, wadalwi, ember, walfas, palu, wanahwi dzalik, dan semisal itu. Mimma jarutil adatu bibadliha wassamahabi, yang mana al-adat, kebiasaan itu sudah berlangsung untuk seseorang itu saling pinjam-meminjam padanya dan saling merelakan satu sama lainnya. Tapi ini orang yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan hari kebangkitan sampai pada tingkatan sekikir ini. Tidak mau memberikan perkara yang remeh. Ya, tidak mau meminjamkan perkara yang kecil karena saking bakhilnya. Nasallallahu taala salamah minhu. Fa ulai li shiddati hirsihim yamna'un al-ma'un, fa kaifa bima huwa akthar minhu? Maka mereka karena shiddati hirsihim, ambisinya terhadap dunia yang begitu besar. Ya. Yamna'un al-ma'un, sampai-sampai mereka menghalangi untuk memberikan sesuatu yang remeh, meminjamkan sesuatu yang remeh. Fa kaifa bima huwa akthar minhu, lantas bagaimana dengan sesuatu yang lebih berharga darinya, lebih-lebih bakhil lagi. Ya, nasallallahu taala salama wal afiyah. Ini persis seperti keadaan orang-orang Yahudi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi min al'adzabi ay yu'ammar. Ya, mereka rakus terhadap dunia sampai-sampai mereka ingin seandainya dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun lamanya. Tapi 1000 tahun lamanya pun akan berlalu cepat. Ya, akan hilang dalam waktu yang singkat. Kemana umurnya Nabi Nuh dan kaumnya yang Allah panjangkan selama 950 tahun lamanya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya dan beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, 950 tahun lamanya. Tapi mana itu 950 tahun lamanya? Apalagi kita umat terakhir ini umurnya sangat-sangat pendek. A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu paling tinggi antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang bisa melampaui itu. Sehingga janganlah kita kikir dengan kemanfaatan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, manfaatkanlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk menyantuni mereka-mereka, ya, fakir miskin dan juga al-yatim. Kemudian kita beri rahimahullah, wa fi hadhihi surati al-hassu ala ikramil yatim. Dalam surat yang mulia ini ada anjuran untuk memuliakan al-yatim wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Dalam berapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua golongan ini, al-yatim wal miskin, di banyak tempat subhanallah, untuk menunjukkan perhatian Allah kepada mereka, al-miskin wal yatim, dan agar juga kaum muslimin, kaum mukminin perhatian dengan mereka. Lihat diantaranya di dalam surat kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Surat apa ini? Al-Fajr. Bahkan mereka tidak mau memuliakan anak yatim, tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Fa'ammal yatima falataqhar wa'ammas sa'ila falatanhar. Adapun orang-orang yatim ataupun anak-anak yatim, jangan engkau hardik. Wa'ammas sa'ila falatanhar. Adapun anak-anak yatim, janganlah engkau takhar, berbuat sewenang-wenang. Adapun orang yang miskin, yang dia meminta-minta, falatanhar, jangan kau hardik. Juga diantaranya, falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku ruqabah au it'amun fi yawmin dhi masrabah yatiman dha maqrabah. Falak tahamal aqabah, mengapa mereka tidak mau menjalani jalan-jalan yang susah, jalan-jalan ketaatan berat kan, ya. Fakku ruqabah, yaitu membebaskan budak-budak, au it'amun fi yawmin dhi masrabah, ataupun memberi makan di hari kelaparan, ya. Yatiman dha maqrabah, memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan dulu. Au miskinan dha matrabah, miskin, ya, yang sangat, yang dia butuh untuk bantuan. Ini banyak sekali disebutkan dua sifat orang ini, miskin dan yatim, agar kita kaum muslimin perhatian padanya. Dan pahalanya, faedahnya besar sekali seperti yang sudah saya sebutkan di antaranya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya dengan orang yang menyantun dan yatim seperti ini dekatnya di surga. Juga di dalam ayat yang lain tentang al miskin, as-sa'i 'alal armara wal miskin kal mujahid fi sabilillah, orang yang dia berupaya mencukupi kebutuhan janda dan juga miskin, ya, kal mujahid fi sabilillah, itu pahalanya seperti orang jihad di jalan Allah yang luar biasa besarnya. Wahsibu qol, kemudian sahabat tadi yang membawakan hadis ini mengatakan wahsibu qol, saya juga mengira Rasulullah berkata pahalanya itu adalah kal qaim alladzi la yaftur wa kal shaim alladzi la yuftir, pahalanya seperti orang yang bangun malam belum pernah dia loyo, seperti orang yang puasa belum pernah berbuka. Subhanallah, besar sekali pahala daripada berbuat ihsan, berbuat baik kepada janda-janda yang khusus yang miskin dan juga anak yatim dan juga orang-orang miskin. Kemudian wa tahdid ala zalik, anjuran, ya, ataupun di dalamnya ada has, anjuran untuk kita berupaya mengajak orang lain memberi makan anak yatim, orang-orang miskin, memuliakan mereka, tidak menghinakan mereka, khususnya anak yatim yang kehilangan orang yang melindunginya, tidak ada yang membentengi dia dari kejelekan, tidak ada yang mencukupi dia. Ya. Wa mura'atus shalah, dan juga perintah untuk menjaga salat, dijaga waktunya, dijaga khusyuannya, dijaga kewajiban-kewajibannya, dijaga rukun-rukunnya, berapa banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang yang beruntung dengan sifat-sifat, di antaranya muhafazatus shalah, menjaga salat. Alladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, itu di antara sifat ahlul jannah, mereka selalu menjaga salat, menjaga waktu-waktunya, kekhusyuannya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ya. Wal muhafadhah wa 'alal ikhlas fiha fi jamil a'mal, dan juga anjuran untuk kita berbuat ikhlas di dalam amalan-amalan kita seluruhnya. Kita tujukan amalan ini semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita buang segala tujuan-tujuan yang rendah dan hina dari tujuan-tujuan dunia, apakah bentuknya pujian manusia ataupun yang lainnya. Wal has ala fi'lil ma'rufi wa badlil umuril khafifah, dan juga di dalamnya ada anjuran untuk kita berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan dengan mencurahkan perkara-perkara yang ringan, tidak memudaratkan, apakah dengan meminjamkan bejana-bejana, ember ataupun buku-buku yang itu bermanfaat bagi saudaranya, dibutuhkan oleh mereka. Wa nahwi dzalik, tanya semisal itu, li'anna Allah dhamma man lam yaf'al dzalik, karena Allah di dalam ayat ini mencela orang yang tidak mau memperbuat, ya, perkara-perkara ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang as-shawab, kebenaran. Walhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau rahimahullah. Masih ada waktu enggak? Kalau sudah habis, saya cukupkan. Kalau masih ada, maka akan saya sebutkan faedah yang bisa kita petik dari surat ini. Masih atau sudah habis waktunya? Masih, ya. Sebagai penutup akan kita sebutkan beberapa faedah dan juga sekaligus sebagai kesimpulan daripada tafsir dari surat ini adalah bahwasanya yang pertama inkarullahi 'alal munkiril ba'ts, Allah mengingkari dengan keras mereka-mereka yang mengingkari, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, asaru inkaril ba'ts 'alas suluk, pengaruh dari pengingkaran kepada hari berbangkit terhadap akhlak seseorang. Karena di dalam ayat tadi disebutkan bagaimana pengaruhnya dari orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan hari berbangkit. Dia kaku, keras, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki belas kasih sayang kepada mereka-mereka yang perlu disantuni dan disayangi. Kemudian juga di dalam sholatnya riya, kemudian tidak mau memberikan sesuatu yang berharga. Nah itu, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena pengaruh apa? Akidah yang rusak, pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Sehingga dari sini hendaknya kita semua berupaya untuk terus menerus memperbaiki akidah kita, memantapkan akidah kita. Karena semakin kuat dan semakin baik akidah kita, niscaya insya Allah akan semakin baik pula yang lainnya, muamalahnya, akhlaknya dan yang lainnya. Dan kalau akidahnya sudah rusak, sudah jangan tanya yang lainnya. Kalaupun baik, itu tidak akan berguna sama sekali, tidak bermanfaat. Ya. Kemudian di antara faedah berikutnya, an-nashalah bi ghairi silah billah wa ikhlas lahu la naf'a fiha. Salat tanpa ada kehusuan di dalamnya dan tidak ada keikhlasan di dalamnya, itu manfaatnya sedikit. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yansarif walaktabu min salatiha illa ushruha tus'uha, sampai terakhir tsulutsuha. Seseorang ketika selesai salat, dia kemungkinan mendapatkan pahala 1/10 dari salatnya, 1/9, 1/8 sampai setengah. Ini apa yang menentukannya seperti ini? Di antaranya kekhusyuan di dalam salatnya. Iya, sehingga kita juga harus perhatian dengan kekhusyuan di dalam salatnya. Iya. Di antara yang membantu untuk kita bisa khusyuk adalah kita lepas kesibukan-kesibukan yang ada. Ya, seperti kita selesaikan dulu perkara duniawi. Kalau kita misalkan lagi menahan ya hajat, kita selesaikan dulu. Kemudian juga di antaranya kita berupaya memahami ya makna-makna yang kita baca dari zikir-zikir dan doa, juga memahami setiap gerakan-gerakan di dalam salatnya, dan yang lainnya ada dibahas oleh para ulama tentang bagaimana agar kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Masih. Di antaranya juga, an-riya minasyirki. Sesungguhnya riya termasuk dari kesyirikan. Iya, riya termasuk dari kesyirikan. Li'annahu ja'a fi wasfil musyrik al-kafir. Karena disebutkan di sini, yura'un sebagai sifat dari mereka orang-orang kaum musyrikin. Ya, tentunya riya yang menimpa kaum muslimin adalah riya yang syirkun ashor, kesyirikan kecil. Iya. Dan kesyirikan meskipun dia kecil, tapi subhanallah dosanya melebihi dosa-dosa besar. Sehingga kita pun harus berupaya membersihkan diri dari kesyirikan kecil, diantaranya dari riya di dalam amalan kita. Kemudian juga al-hasu ala muhafadhati shalah, anjuran agar kita terus menjaga salat, waktunya, kekhusyuannya, rukun-rukunnya. Iya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menganjurkan untuk kita senantiasa perhatian dengan dua jenis manusia, al-yatim wal-miskin. Lihat, di antara sifat ahlul jannah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Lihat, ini subhanallah sifat ahlul jannah yang begitu mulia, yang perlu untuk kita bersifat dengannya. Disebutkan di sini, wa yut'imuna at'am, mereka ahlul jannah, orang-orang abrar, orang-orang baik, mau memberi makan miskin dan anak yatim, wa asira, dan orang-orang tawanan. Ya. Apa tujuan mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian hanya semata untuk mendapatkan wajah Allah, ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak butuh dari kalian balasan ataupun terima kasih. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.